Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berhubung Ustaz Abdul Hadi Hafizallah Ta'ala masih ada udzur, maka kita ambil pada kesempatan sore hari ini untuk mengambil faidah demi faidah dari para ulama kita, ulama ahlu sunnah, ulama rabbaniyun. Sebagaimana seperti biasanya kita ambilkan faidah dari Syekh Saleh bin Fauzan, Ali Fauzan, Hafizallah Ta'ala, yang pada kesempatan sebelumnya telah kita ambil penjelasan beliau berkenaan dengan nasyid-nasyid yang diistilahkan sebagian kaum muslimin dengan nasyid islami. Dan pada kesempatan yang lalu kita talqinkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunnal hirra wal harira wal khamra wal ma'asif. Yang pada waktu itu kami sebutkan nama sahabatnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kami ralat yang benar bukan Abu Hurairah tetapi Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang mana berkaitan dengan topik pembahasan bahwa nasyid-nasyid islami dengan anggapan oleh mereka sebagian kaum muslimin yang menjadi pecinta atau penggemar nasyid-nasyid islami atau nyanyian sebagainya dicampur dengan alat-alat musik. Sebagainya mereka tanpa diiringin dengan alat musik. Seandainya mereka tidak dicampur dengan alat-alat musik, itu pun sudah dikategorikan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala sebagai nyanyian yang muharramah, sebagai ghina al-muharram, bentuk nyanyian yang diharamkan ketika dinyanyikan dengan intonasi nyanyian-nyanyian al-mulhiyat yang melalaikan hati dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyanyian-nyanyian sebagaimana yang didendakan oleh orang-orang fusaq, apalagi diiringin dengan alat-alat musik yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan itu adalah perkara yang diharamkan, yang dari umat Islam mereka akan berani lancang menghalalkannya. (Tuh) Sehingga Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala beliau mengingatkan sebuah markis yang diadakan di musim panas, di momen-momen liburan, agar menjauhkan, menghindarkan para peserta, para murid-murid, para santri-santri yang melaksanakan momen liburan tersebut, dihindarkan dari bentuk-bentuk perkara tersebut. Anasyid, nasyid-nasyid yang sebenarnya itu melalaikan mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menilai bahwa penamaan nyanyian-nyanyian dengan anasyid Islamiyah itu adalah penamaan yang salah, karena Islam tidak pernah mensyariatkan kepada kaum muslimin yang namanya nasyid-nasyid Islami, tetapi yang Allah syariatkan kepada umatnya agar membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT, mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Dan beliau mengatakan, amal anasyid fahiyya min dini sufiyah al-mubtada'ah. Adapun nasyid-nasyid yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, yang hakikatnya itu nyanyian, itu merupakan bagian dari agama yang ada pada orang-orang sufiyah. Kebiasaan orang-orang sufiyah, mereka melakukan ritual-ritual, kegiatan-kegiatan yang diiringin dengan nasyid-nasyid. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yang mereka menjadikan nasyid-nasyid itu sebagai bentuk bermain-main terhadap agama. Wa ittikhadhu al-anasyid min ad-din fihi tashabbuhun binasara, dan menjadikan, membuat nasyid-nasyid itu dimasukkan dari bagian ajaran agama Islam, itu adalah merupakan tasyabbuh, menyerupai perbuatan, menyerupai terhadap orang-orang Nasrani. Alladzina ja'alu dinahum bitaranim al-jama'iyah wan naghamat al-mutrabah, yang mana mereka orang-orang Nasrani di dalam agama mereka menjadikan nyanyian-nyanyian itu merupakan bagian dari agama mereka. Mereka biasa mendendangkan nyanyian-nyanyian secara kor, secara bareng-bareng. Dan itu yang wake, kenyataan. Kita saksikan bersama, kita ketahui bersama. Orang-orang Nasrani, mereka di dalam kanais, tempat ibadah mereka, gereja-gereja mereka, pada momen hari-hari ibadah mereka, yaitu mereka selalu melakukan lagu-lagu Kristiani di dalam gereja-gereja mereka, yang mereka anggap itu adalah bagian dari agama yang mereka yakini. Di situ didendangkan alat-alat musik dan juga para penyanyi-penyanyi yang melakukan nyanyian-nyanyian yang mereka buat-buat, yang mereka bikin-bikin. Maka kaum muslimin wajib untuk menyelisih apa yang ada pada mereka tersebut. Fal wajib al-hadar min hadhil anasyid wa man ubai'iha wa tadawuliha. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk supaya meninggalkan bentuk-bentuk nasyid tersebut walaupun dengan label islami. Kaum muslimin berkewajiban menjauhkan dirinya dari nasyid-nasyid yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin yang disebarluaskan oleh mereka hizbiyun yang melakukan tasyabbuh penyerupaan terhadap orang-orang Nasrani yang agama mereka diiringin dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang beliau peringatkan, maka sesungguhnya menjadikan nasyid-nasyid sebagai sarana penghibur dalam momen-momen khusus, baik lingkupnya keluarga, sambil refreshing, sambil tamasya, atau lingkupnya suatu lembaga, sebagai karyawan perusahaan, atau pegawai-pegawai instansi tertentu, atau mungkin lembaga pendidikan, siswa dan siswi, pada momen-momen tertentu, kemudian mengadakan kegiatan yang diiringin dengan nasyid-nasyid, baik dilombakan maupun hanya sebagai kegiatan tambahan penghibur dalam kegiatan liburan tersebut. Maka ini perkara yang mungkar, perkara yang harus ditinggalkan dan dihindarkan oleh kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah wal jamaah, apalagi sunni salafi. Jangan sampai di zaman kita ini yang zaman teknologi canggih, mudah untuk mendapatkan perkara-perkara tersebut melewati alat yang sudah kita kenal bersama, HP Android, dengan mudah kita bisa merekam, dengan mudah kita bisa mendownload nasyid-nasyid yang bertebaran di media massa atau di media sosial. Maka kaum muslimin harus menyadari akan kenyataan tersebut. Kalau zaman dulu, sebagaimana yang pernah kita singgung, 90 tahunan, maka nasyid-nasyid yang dibikin oleh orang-orang hizbiyun, baik ikhwani atau yang sepemahaman dengan mereka dari harakiyun, cuman lagu-lagu saja tanpa diiringin dengan musik. Tetapi di zaman sekarang sudah mereka modif, mereka campuri dengan musik-musik. Apakah sekedar genjringan atau sekedar rebanaan, yaitu memukul duf, atau bahkan lebih dari itu. Bahkan bermunculan artis-artis bintang penyanyi mengatasnamakan islami. Mereka menciptakan lagu-lagu yang tidak terlepas dari musik-musik untuk lebih melalaikan mereka dari zikrullah, dari mengingat Allah, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalaikan mereka dari ilmu yang bermanfaat. Dan itu sesungguhnya adalah upaya propaganda orang-orang kafir. Bagaimana mereka itu menarik anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudinya, agar mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari mengingat Allah, agar berpaling, berpindah kepada mulhiyat, perkara-perkara yang melalaikan dengan musik-musik dan lagu-lagu yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Nabi Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung di dalam ayatnya tentang perkara tersebut. Di dalam surat Luqman ayat 6, Allah telah menyebutkan tentang hakikat nyanyian atau musik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yastari lahu al-hadis liyudilla an sabilillah bi ghairi ilm wa yattakhidha huswa." Di antara manusia mereka ada yang membeli lahu al-hadis. Secara terjemahan, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang melalaikan, yang itu dalam rangka bertujuan liyudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT, yang itu semuanya sama sekali tanpa didasari dengan ilmu. Para salafus saleh dari kalangan sahabat ridwanu alaihim ajmain, dari mereka telah menafsirkan tentang lahwal hadis sebagaimana disebutkan dari penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh murid-muridnya, apa itu lahwal hadis, maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, huwal ghina wallahi la ilaha illa huwa. Lahwal hadis, ucapan yang sia-sia di situ adalah merupakan nyanyian, lagu-lagu, demi Allah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, Allah SWT. Sahabat Ibnu Mas'ud dengan bersumpah untuk meyakinkan, menguatkan bahwa maknanya tidak lain adalah al-ghina, nyanyian. Sehingga ketika muncul di tengah-tengah kaum muslimin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan yang namanya ma'azif, alat-alat musik dan perangkatnya, nyanyian-nyanyian itu perkara yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, ternyata dari umatku akan muncul sekelompok kaum muslimin yang berani menghalalkan alat-alat musik tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, perkara tersebut harus diwaspadai oleh masing-masing kita. Hindarkan diri-diri kita dari perkara tersebut, karena yang namanya nyanyian, Allah singgung dampak negatifnya, kejelekannya adalah liyudilla an sabilillah, akan menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Kita pengen di atas petunjuk, kita pengen di atas siratal mustaqim, tetapi kalau kita ternyata senang gemar dengan sarana-sarana yang menjauhkan kita dari jalan Allah, apakah mungkin akan tercapai tujuan kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim? Apakah akan tercapai keinginan kita berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kalau ternyata sarana-sarana yang menghalangi kita sampai kepada jalan Allah ternyata ada pada diri kita, maka Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahu ta'ala, beliau mengingatkan agar supaya para panitia pengurus yang melakukan kegiatan-kegiatan hiburan untuk mencegah adanya bentuk-bentuk jual beli alat musik, nyanyian, memperingatkan yaitu para santrinya, para muridnya, agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan atau menikmati yaitu nasyid-nasyid yang diistilahkan dengan islami. Kemudian beliau rahimahullah hafizallahu ta'ala menepis syubhat, kerancuan yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk menguatkan, membolehkan, melegalkan perbuatan mereka yang haram tersebut dengan mengatakan, loh zaman Rasulullah mereka biasa mendendangkan nasyid, mereka biasa melakukan syair-syair yang membuat bangkitnya semangat mereka ketika perang. Ketika mereka perang sambil perjalanan menuju medan perang, mereka kadang mendendangkan nasyid. Nasyid-nasyid untuk tasyji, membangkitkan semangat, gelora, berjuang, berjihad. Atau mereka juga mendendangkan nasyid, syair-syair untuk mendorong semangat mereka ketika kerja gotong royong. Seperti kejadian ketika di perang Khandaq, mereka membuat Khandaq parit untuk menghalangi musuh agar kesusahan mendatangi atau melewati areal kaum muslimin. Mereka sambil mendendangkan syair-syair. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala beliau mengatakan, annal asy'ar allati kanat tunsadu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisat tunsadu bi aswatin jama'iyah ala syakli aghani. Adapun syair-syair yang itu terjadi di zaman Rasulullah didendangkan oleh sebagian para sahabat, maka itu tidaklah didendangkan dengan suara kur, dengan suara berjamaah rame-rame, bareng-bareng, seperti bentuk nyanyian, seperti bentuk lagu. Wala tusama anasyid islamiyah, dan syair-syair tersebut pun tidak dikatakan sebagai nasyid islami. Wa inama hiya asy'arun arabiyah, akan tetapi hanya saja syair-syair tersebut adalah syair-syair dari orang Arab. Tashmalu alal hikam, yang itu mengandung ucapan-ucapan yang bijak. Wa wasfu syaja'ah wal karam, dan juga syair-syair tersebut adalah syair yang menyebutkan sifat-sifat yaitu kesemangatan, kejantanan, dan kemuliaan, sehingga disemangati mereka dengan menyebut-nyebut syair yang di situ menyemangati mereka bahwa sebagai pahlawan, sebagai pejuang itu tentunya tidak kenal kata-kata mundur misalnya. Maka ini ketika didendangkan, dibaca oleh mereka dengan masing-masing mereka, bukan dengan jamaah satu suara dengan kor, tidak demikian, tapi masing-masing mereka membaca syair-syair tersebut, mendendangkan syair tersebut untuk menyemangati diri mereka ketika berangkat jihad atau ketika gotong royong, menyemangati dengan sifat-sifat karom, kemuliaan, kedermawanan. Mereka sebut syair-syair tersebut untuk mengingatkan bahwasanya kabilah ini harus semangat dalam gotong royong, kabilah kita ini harus semangat di dalam kerja bakti, dan yang lainnya. Itu tujuan mereka mendendangkan syair tersebut, sama sekali tidak mengandung apa? Mulhiyat, sesuatu yang melalaikan mereka. Adapun nyanyian-nyanyian, nasyid-nasyid, apalagi diiringin dengan musik, apalagi zaman sekarang semakin dicampur aduk, dikombinasi, yang itu dengan kata-kata, ungkapan-ungkapannya mengandung rasa cinta, yang itu semuanya akan melalaikan mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang menjadi lebih miris, nyanyian tersebut ketika sudah menjadi kesenangannya, penyanyinya sudah menjadi fan bagi dia, dia sudah mengefan kepada artis bintang penyanyi tertentu, dia rela mengorbankan jiwa nyawanya. Ketika telah meninggal salah satu bintang penyanyi, seorang artis yang memiliki lagu tertentu, dia senang gemar dengan lagunya. Ketika penyanyinya meninggal, dia pun rela bunuh diri, rela gantung diri, dan berbagai macam cara dia tempuh untuk menghilangkan nyawanya. Demi apa? Seorang bintang penyanyi. Naudzubillah. Ini adalah akibat buruk. Sudah dia dijauhkan dengan nyanyian tersebut dari jalan Allah, dan menjerumuskan dia kepada dosa besar. Menjerumuskan dia kepada dosa besar. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, perkara ini adalah perkara yang harus dijauhkan dari diri-diri kita, baik aba maupun ummahat, apalagi para pemuda-pemudi yang mereka kecenderungannya, hawa nafsunya, itu kepada perkara-perkara al-mulhiyat yang melalaikan mereka. Dengan istilah mereka, ini adalah hiburan, penenang hati yang membuat hati itu sejuk dan tentram dalam kehidupannya. Maka itu sesungguhnya perkara yang justru membuat mereka jauh dari jalan Allah dan membuat mereka hidup penuh dengan kesengsaraan dan penuh dengan hairat, kebimbangan, kecemasan, dan keraguan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil dari faedah para ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menjauhkan dari diri-diri kita dan keluarga kita dari perkara-perkara mungkarat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.